بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi bertatap muka secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana pembacaan kita sudah sampai bab rukun salat. Sekarang tepatnya rukun salat yang ke-4. Ya. Pertama niat, kedua al-qiyamu ma'al kudroh, berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat baca al-fatihah. Ini bacaan yang kita baca pada kesempatan pagi hari. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Tidak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita ya. Ahlan Ustazul Kifli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbal alamin wa qira'atul Bismillah. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ركن صلاة الكمبان وقراءة الفاتحة membaca surat al-fatihah وبسم الله الرحمن الرحيم dan بسم الله الرحمن الرحيم آية منها itu adalah ayat daripada surat al-fatihah. Ahlan Ustaz Afif Pak Rabi'i Asah. Ahlan para PI, baru mudah-mudahan benar ya para PI ya, kemarin belum bisa masuk Pak Imam. Ahlan. Min arkanis sholati qiraatul fatihah, daripada rukun-rukun sholat qiraatul fatihati yaitu membaca surat al-fatihah. Kenapa kemudian harus baca surat al-fatihah? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La itu artinya la an-nafiyah, kalimat la yang artinya meniadakan. La an-nafiyah, la salata, tidak ada salat. Maknanya tidak ada sholat secara hakikat. Tapi itu tidak mungkin. Kalau dikatakan sholat secara hakikat tidak ada, tidak mungkin. Karena dia mengerjakan rukuknya, dia sujudnya, dia apa berdirinya, dia i'tidal. Maka yang dimaksud la di sini menafikan keabsahan sholat. Atau bisa jadi level yang lebih rendah, yaitu menafikan kesempurnaan sholat. Gitu. Jadi bisa menafikan hakikatnya, bisa menafikan keabsahan sholatnya, bisa juga menafikan kesempurnaan sholatnya. Kalau dikatakan menafikan hakikat sholatnya kan tidak mungkin, karena dia mengerjakan rukuknya, dia sujudnya, dan sholat itu kan aqwalu af'al. Nah, dia mengerjakan af'al sholat itu, af'alunya dikerjakan. Berarti yang di sini yang dinafikan adalah keabsahan, level keduanya. Nanti walaupun kemudian level ketiga yaitu kesempurnaan sholat pun dimaknai seperti itu oleh mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah mazhabnya tidak melihat bahwa surat Al-Fatihah sebagai rukun. Rukun sholat itu surat apa aja di dalam Al-Quran, ayat apa aja yang penting Al-Quran. Nah, gitu. La sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak ada sholat, ayat tidak sah sholat seseorang. Liman lam yaqra' bifatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab. Fatihatil kitab itu salah satu makna Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu termasuk punya nama yang cukup banyak. Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, kemudian Al-Hasuratul Hamdu, kemudian apa lagi. Jadi namanya banyak, nama Fatihatul, nama surat Al-Fatihah. Sab'ul Masani juga nama surat Al-Fatihah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, la tujzi. Nah, ini hadisnya lebih eksplisit. La tujzi usolatun, tidak sah solat seseorang. La yakra'u rujulu fiha bifatihatil kitab, di mana laki-laki tersebut tidak baca di dalam solat fatihatil kitab, surat Al-Fatihah. Tapi bukan cuma laki-laki, perempuan juga sama. Kalau enggak baca Al-Fatihah, solatnya enggak sah. Jadi la tujzi'u sholatun. Nah, ini seperti menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan la hadis di hadis sebelumnya. Jadi hadis sebelumnya la-nya la apa nih? Tidak adanya, tidak ada apa maksudnya? Tidak ada sholat itu tidak ada sholat. Kan enggak mungkin orang dia ruku, dia berdiri, dia sujud kok. Tapi la-nya apa? Kemudian dijelaskan di hadis ini. La tujzi'u sholatun, tidak sah sholat. La yaqra'u rajulu fiha bi fatihatil kitab, di dalamnya orang tersebut tidak baca surat Al-Fatihah. Rawaha Ad-Dharuqutni. Rawaha Ad-Dara. Ini Dara nih, Ustaz Afif. Dharuqutni bukan Dharuqutni. Beberapa orang menyebutnya salah. Dharuqutni. Ini nyambung semua. Ad-Dharuqutni itu nyambung semua. Rawah Ad-Dharuqutni wa qala isnaduha sahih, sanadnya sahih. Wa rawaha, dan juga meriwayatkan hadis yang sama Ibnu Hibban, yaitu Imam Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah, dan juga Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihaihima, dalam kitab sahih keduanya. Jadi sahih hadisnya itu ada sahih hadis Ibnu Hibban sahih, dan dengan sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi yang punya hadis, kitab hadis namanya sahih itu bukan cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bukan cuma Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang punya sahih itu juga yaitu Ibnu Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah ini yang punya pembelaan terhadap Sayyidina, terhadap siapa? Imam Asy-Syafi'i. Dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, Ummul Qur'ani, surat Al-Fatihah, nama lain dari Al-Fatihah. Ummul Qur'an ya'iwadun an ghairiha wa laysa ghayruha minha iwada. Ummul Qur'an ya'iwadun an ghairiha wa laysa ghayruha minha iwada. Rawahul Hakim. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Qur'an surat Al-Fatihah iwadun. Iwadun itu kan artinya pengganti. Orang yang berdiri sebagai iwad itu pengganti. Secara bahasa pengganti, tapi dalam hal ini Ummul Quran tujzi'u an ghairiha gitu. Surat Al-Fatihah itu menjadi absah, menjadi apa istilahnya? Membuat sholat sah an ghairiha, kalau walaupun yang lain-lain enggak ada. Jadi bacaan surat lain enggak ada, tapi kalau baca Al-Fatihah itu, Al-Fatihah itu jadi iwad. Al-Fatihah itu jadi tebusan untuk sah-sahnya sholat an ghairiha, daripada bacaan-bacaan lain. Walaysa ghairuha, akan tetapi bacaan lain selain surat Al-Fatihah, laysa ghairuha minha iwad, dan itu tidak bisa jadi iwad gitu. Al-Fatihah diganti surat An-Nas, Al-Fatihah ganti surat Al-Ikhlas, diganti dengan seluruh Al-Quran, seluruh ayat dalam Al-Quran, itu gak bisa jadi keabsahan sholat. Tapi kalau Al-Fatihah satu doang, yang lain gak dibaca, sholat sah. Tapi kalau diganti itu Al-Fatihah dengan surat-surat lain, padahal dia mampu, maka salatnya enggak. Itu maksud hadis itu. Ummul Qur'ani aywadun an ghairiha wa laysa ghairuha minha iwadha. Ruwah al-Hakim diriwayatkan oleh Imam al-Hakim. Wa qala innaha ala syarti syaikhaini. Dikatakan innaha ala syarti syaikhaini, bahwa kesahihan hadis ini itu sahihnya sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari dan Muslim. Itu yang namanya Imam al-Hakim itu kan kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu kan salah satu Fahmi Ulia. Wah, kampung gedong. Kampung gedong. Kalau kampung gedong besok kita baca berdua aja, ntar kita live. Ntar kalau aneh udah ke kampung tengah lagi. Nah, ini lagi di sekarang tinggal di Cilangkap. Ntar bini aneh lahiran, kita balik ke kampung tengah, suka mertua. Ntar kalau kita di kampung tengah, kita baca berdua biar live. Ini kalau baca diri-diri susah juga. Kagak enak, kagak tektokan begitu. Sampai mana itu tadi? Alhamdulillah Pak Sumairan, Pak Sumaryanto. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan jadi sedekah, mudah-mudahan jadi ibadah. Beli kitab. Wa qala innaha ala syarti syaikhaini wa rawa syafi'iyyu bisanadihi. Bisanadin apa bisanadihi, Fif? Di kitabannya itu enggak ada hi-nya. Wa rawa syafi'iyyu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i bisanadihi. Apa bisanadin? Di kitabannya cuma bisanadin, tapi yang benar itu bisanadihi. Wa rawa syafi'iyyu bisanadihi fi haditsil musii salatuhu annahu alaihi salatu wassalam. Jadi Imam Asy-Syafi'i bisanadihi berarti cetakanannya yang salah. Warwa Syafi'iyu diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i bisanadihi dengan sanadnya. Ini dalam kitab Al-Umm ya, Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis ini tentang hadis al-musii sal fil haditsin fi haditsil musii salatuhu, dalam hadis tentang orang yang salatnya salah. Annahu alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqabbir tsumma qra' bi ummil Qur'an tsumma qra' bi ummil kitab. Faqabbir, takbirlah kamu, selalu setelah takbir tsumma qra' bacalah bi ummil kitab surat Al-Fatihah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hadis al-musii salatuhu ini yang masyhur memang riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim hadis tersebut, hadis al-musii salatuhu itu redaksinya bukan bi ummil kitab, tapi fakabbir faqra fakabbir thumma qra ma tayassara minal Qur'an. Itu redaksinya riwayat Imam Muslim begitu. Baca, bertakbirlah kamu, kemudian bacalah apa yang kamu mudah dari Al-Qur'an gitu. Maka itu hadis al-musii salatu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu jadi standarnya mazhab Imam Abi Hanifah. Bahwa yang namanya orang sholat itu tidak mesti baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Hadis al-musii sholatuhu. Hadis al-musii sholatuhu dalam riwayat Imam Muslim itu tidak menyebutkan surat Al-Fatihah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, fakabbir, thumma qara' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah. Lalu, bacalah. Takbir. Lalu setelah takbir, baca apa yang tayassar, mudah bagi kamu untuk dibaca dari Al-Qur'an. Maka itulah Fatihah la salata illa bi Fatihatil Kitab dalam hadis yang kita sebutin sebelumnya, itu diartikan oleh Imam Abi Hanifah sebagai la annafiyah lil kamal. La-nya itu menafikan kesempurnaan salat. Salatnya tetap sah, cuman pahalanya tidak sempurna. Kenapa? Hadis al-musii salatuhu. Jadi kemarin kan kita udah singgung ya, bahwa hadis al-musii salatu ini menjadi standar rukun salat. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat sedang sangat butuh penjelasan tentang salat. Dan karakternya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin diam. Bukan tidak mungkin diam. Tidak mungkin menyembunyikan informasi kepada orang yang sedang butuh. Orang ini kan salat sekali salah, kata Nabi Muhammad. Terus diulangin salah lagi, suruh diulangin salah lagi. Sampai 3 kali Nabi Muhammad begitu, lalu dia bilang, ya Rasul, udah 3 kali saya sholat begini, kagak ada yang benar, ajarin dah gitu. Itu tadi sholat yang terakhir tuh udah sholat paling benernya saya. Udah gak pernah lagi sholat kayak gitu. Lalu kata Nabi Muhammad, faqra ma tayassara minal Quran. Itu riwayat Imam Muslim begitu. Bertakbirlah, selalu setelah takbir, baca yang mudah dari Al-Quran. Maka itu Imam Abi Hanifah melihat itu. Nah, tapi riwayat lain, riwayatnya Imam Muslim, riwayatnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, faqra thumma qra bi ummil kitab. Kalau dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, fakabbir thumma qra bi ummil Quran. Takbirlah kamu setelah takbir baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau dalam hadis yang mutlak dengan muqayyad, maka quddimal muqayyad, kan gitu. Kalau ada yang mutlak bi ummil bi tayassara minal Quran, yang mudah dari Al-Quran. Tapi ini muqayyad, diikat bahwa yang dibaca dari Al-Quran itu Al-Fatihah, bukan semuanya, semuanya. Berarti yang muqayyad itu muqaddam alal mutlaq, li'anna al-muqayyad bimanzilatil mufassar wa bimanzilatil bayan alal itlaq, kan begitu. Redaksi-redaksi Al-Quran atau redaksi hadis yang sifatnya muqayyad itu sama seperti redaksi mufassar daripada mubham. Ayat yang mubham, hadis yang mubham, itu kalau diamalin masih bingung, tapi datangnya hadis yang muqayyad itu seperti menjadi tafsirnya, seperti menjadi bayannya begitu. Jadi makanya jumhur ulama selain Asy-Syafi'iyah, selain Al-Hanafiyah, itu mengatakan surat Al-Fatihah itu rukun sholat. Satu-satunya yang bilang rukun sholat, Al-Fatihah bukan rukun sholat, itu ya Al-Hanafiyah. Karena hadis itu riwayat Imam Muslim memang yang menyebutkan demikian. Wa hadza zahirun, gitu kan, dan hadis ini zahirun, eksplisit sekali menyebutkan fi dalalatil wujud, dalam hal indikasi kewajiban surat Al-Fatihah. Qala fi asli raudhati, dikatakan dalam kitab asli raudhah. Saya dapat informasi belakangan, ternyata asli raudhah itu bukan kitabnya Al-Aziz. Al-Aziz itu kan kitab Imam Ar-Rafi'i. Menjelaskan tentang Al-Syarhul Wasit. Jadi Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Wasit. Al-Wasit kemudian dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i panjang. Penjelasannya disebut dengan Al-Aziz. Al-Wasit. Al-Wajiz, mohon maaf. Kitab Imam Al-Ghazali namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz itu dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i panjang. Kitabnya namanya, diberi nama Al-Aziz Al-Syarhil Aziz. Tapi kan orang-orang gak suka, Al-Aziz itu nama Allah, jangan jadi nama kitab. Maka ditambahin Fathul Aziz. Nah, Fathul Aziz ini nama bedanya Asyarhul Kabir. Nah, Asyarhul Kabir kemudian, diringkas lagi oleh Imam Nawawi. Namanya jadi kitab Raudhatut Thalibin. Nah, Raudhatut Thalibin itu memang benar-benar ringkesan daripada kitab Imam Ar-Rafi Asyarhul Kabir. Maka ketika disebutkan asli raudhah dalam kitab Asy-Syafi'i, itu aslinya apa, beberapa orang menyebut asli raudhah itu maksudnya adalah Imam Ar-Rafi'i kitab Asy-Syarhul Kabir. Tapi asli raudhah beberapa orang juga menyebut asli raudhah itu ya Raudhatut Thalibinnya, benar, Raudhatut Thalibin Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya dua sebutan dalam kitab raudhah. Ada Ziyadatul Raudhah, ada asli raudhah. Asli Raudhah itu kitab Imam Nawawi yang isinya memang ringkesan daripada kitabnya Imam Ar-Rafi'i Asyarhul Kabir. Nah, Ziyadatul Raudhah, yang disebut Ziyadatul Raudhah, tambahan kitab, tambahan Raudhah, itu adalah tambahan Imam Nawawi sendiri dari teks aslinya Fathul Aziz. Jadi Fathul Aziz ngomong banyak, kemudian diringkes. Nah, dari ringkisan tersebut ada satu hal yang kayaknya mesti disebutin dan belum disebutin. Disebutin sama Imam Nawawi. Maka yang sebutan Imam Nawawi itu sendiri itu namanya Ziyadatul Raudhah. Di Muqaddimah Raudhatut Thalibin beliau mengatakan, awalnya mengatakan kultu, akhirnya mengatakan wallahu alam. Jadi redaksi yang awalnya kultu sampai wallahu alam itu Ziyadatul Raudhah namanya. Asli raudhahnya benar-benar ringkesan gitu. Mudah-mudahan paham. Jadi biar kalau ketemu asli raudhah itu benar Imam Nawawi. Waqala fi asli rawdat, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Rawdah, wa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ayatun kamilatun min awalil fatihah, yaitu satu ayat sempurna, min awalil fatihah, daripada awal surat al-fatihah, bila khilafin, tanpa ada perdebatan. Wa hujjatu dhalika, dan dalil. Dalil tentang bismillah itu bagian dari al-fatihah, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udda al-fatihati sab'a ayatin wa udda al-basmalati ayatin minha. Ini perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan udda al-fatihati, masukkanlah surat al-fatihah itu sab'a ayat, sebagai ayat 7 ayat, dihitunglah jumlah surat al-fatihah itu, hitungannya ada 7 ayat, ada 7 ayat. Wa uddal basmalata ay uddal basmalati ayatan minham, dan masukkanlah al-basmalah, maksudnya bismillah, itu satu ayat daripada surat al-fatihah. Wa azahul imam al-ghazali, hadis ini kemudian dinisbatkan oleh imam al-juwayni maksudnya, wal-Ghazali, dan juga Imam Al-Ghazali idal Bukhari, kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, walaysa fi sahihi, akan tetapi tidak ada dalam kitab sahihnya. Naam dhakarahu fi tarikhih, naam, ya, akan tetapi Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini fi tarikhih, dalam kitab tarikhnya. Jadi hadis tadi uddal fatihata sab'a ayat, hitunglah surat al-fatihah itu sebagai 7 ayat, dan bismillah itu bagian daripada al-fatihah, itu kata Imam Al-Ghazali, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, gitu. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, cuman enggak di sahih Al-Bukhari, tapi di kitab At-Tarikh Al-Akbar, At-Tarikh Al-Kabir. Jadi Imam Al-Bukhari punya kitab namanya At-Tarikh Al-Kabir, itu kitab tentang al-jarh wa ta'dil, tentang sanad orang, tentang fulan bin fulan itu soduk apa thiqah, fulan bin fulan ke fulan bin fulan itu mutasil apa enggak mutasil, gitu. Itu namanya At-Tarikh Al-Kabir, kitab Imam Al-Bukhari tentang al-jarh wa ta'dil. Jadi bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Warwaha Abu Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tumul hamdu, burungkang satu itu mana, burangkang satu, idza qara'tumul hamdu, kalau kamu baca alhamdulillah, itu juga salah satu nama al-fatihah. Nama al-fatihah bukan cuma umul Quran, bukan cuma umul kitab, tapi suratul hamd, surat alhamdulillah, karena awalnya alhamdulillah. Idza qara'tumul hamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu baca surat al-fatihah, faqra'u, bacalah bismillahirrahmanirrahim, innaha umul Quran, sesungguhnya bismillah itu bagian daripada surat al-fatihah. Wa ummul kitabi wa sab'ul masani, dia juga bagian dari ummul kitab, wa sab'ul masani, dan juga 7 ayat al-masani, 7 ayat mulia. Wa bismillahirrahmanirrahim, nanti kapan waktu kita jelasin kenapa bismillah, ya, kenapa fatih disebut sab'ul masani. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat daripada surat al-fatihah. Atau qala, atau Nabi Muhammad mengatakan, hiya ahda ayatiha, itu bismillah itu salah satu ayat dari surat al-fatihah. Rawahu daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa qala rijaluhu kulluhum thiqat, seluruh rijalnya, seluruh sanad dalam hadis tersebut thiqat, itu thiqah, kuat, terpercaya. Wa an ummi salamata, saya itu Bekasi. Tapi ada satu yang dekat sini. Ada satu yang dekat mana tuh? Hankam. Ada satu yang jauh sana lagi, ya, satu lagi itu. Mana tuh tadi? Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adda al-basmalah ayatan min al-Fatihah, memasukkan bismillah bagian dari al-Fatihah. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Wa qala Abu Nasr al-Mu'addib, Imam Abu Nasr al-Mu'addib. Ada yang beda gak, Fif? Ente mu'adzin apa al-mu'adzin? Karena ada beberapa teks nyebutnya al-mu'adzin. Abu Nasr al-mu'adzin. Ada yang nyebut Abu Nasr al-mu'adzib. Kalau di kitab ana ini Abu Nasr al-mu'adzib. Dan ana juga gak tahu nih siapa nih. Jadi belum nemu nih siapa Abu Nasr al-mu'adzib. Di beberapa teks kitab Kifayatul Akhyar juga gak disebutin. Biasanya kan kalau disebutin alam, nama. Itu ada footnote-nya. Fulan bin Fulan. Nah, Abu Nasr al-Mu'addib ini juga aneh, belum nemu gitu siapa. Qala Abu Nasr al-Mu'addib, ittafaqa qurra'ul Kufah. Al-Mu'addib. Al-Mu'addib. Berarti benar al-Mu'addib. Karena beberapa teks menyebut al-Mu'adzin. Abu Nasr al-Mu'adzin. Bisa jadi kalau al-Mu'adzin memang dia itu bukan namanya, tapi julukannya. Al-Mashhur. Bi'annahu yu'adzin, kan gitu. Mashhur bahwa dia adalah orang yang sering jadi mu'adzin. Kalau mu'adzib bisa jadi nama, tapi bisa juga nggak jadi julukan. Al-mu'adzib itu bisa jadi dia adalah orang yang tukang apa? Mu'adzib itu kan itu trainer, tukang ngajarin orang. Gitu. Al-mu'adzib. Waqala Abu Nasr al-mu'adzib, ittafaqa qurra'ul Kufah. Qurra'ul Kufah, ahli kiraat, orang-orang Kufah, ahli kiraat di Kufah, ittafaq, seluruhnya bersepakat. Wa fuqaha'ul Madinah, termasuk faqih-faqihnya ahli Madinah, ala annaha ayatun minha, bahwasanya al-bismillah itu bagian dari al-Fatihah. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni ingin mematenkan bahwa bismillah itu bagian dari al-Fatihah. Udah jangan diingkari lagi, bismillah itu bagian dari al-Fatihah. Hadisnya banyak, tadi udah kita sebutin banyak hadis tentang bismillah bagian dari al-Fatihah. Kan gitu. Dari yang hadis yang kita enggak kenal sampai hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah kita kenal, ada. Kemudian juga ini makin yakin kalau bismillah bagian dari Al-Fatihah, bahwa Qurra'ul Kufah, ahli Kufah. Dan ingat ya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita buka ilmu Quran dan tafsir, Qira'atus Sab'ah atau secara keseluruhan Qira'at Al-Ashrah, bacaan Al-Quran yang 7 bahasa itu atau 10 gaya bahasa Al-Quran, Qira'ah Al-Ashrah itu 10 bacaan itu kuroknya kebanyakan orang Kufah. Yang jazirahnya tuh dikit malah. Malah hampir gak ada ya. Kalau kita nyari yang mu'tamad, ini kurok-kurok itu kebanyakan orang Kufah. Gitu. Kuro'ul Kufah. Jadi ibaratnya manarul kiro'ah itu ya Kufah begitu. Hadisnya banyak, ini Qura'ul Kufah yang itu semua Qur'annya dipakai begitu. Yang 10 bacaan Al-Quran, 7 bacaan Al-Quran, itu kebanyakannya orang Kufah. Ya kalau nggak salah, kalau 7, kalau disebutin 7, orang Kufahnya ada 5. Kalau disebutin 10 Qura', itu 7 Kufah, 3 selain daripada Kufah. Kalau nggak salah gitu ya, lupa tuh, ntar kita bacalah gitu kitab. Apa namanya manaqaton ya, apa artinya qura kufahnya bilang begitu, fuqahal Madinah juga bilang begitu gitu. Jadi enggak usah ragu kalau bismillah itu bagian dari al-Fatihah. Fa in kuntu fa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Taqiyuddin al-Isni mencoba untuk mengkonter, ibaratnya beliau berfantasi menjadi orang yang menentang bismillah itu bagian dari al-Fatihah. Fa in qulta, kalau seandainya ente bilang, fa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yastaftihu sholata. Ah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau dalam bahasa Arab ada kalimat kana itu fi'lun madin naqis. Kana kalau ketemu fi'il mudhari, kana yastaftih, kana yaqra. kana yasum, kana yajlis. Kana ketemu fi'il mudhari, yastaftitu fi'il mudhari. Kana itu dalalatul dawam, ay dalalatul istimrar. Kalau menyebutkan kana yastafti berarti Nabi Muhammad berarti selalu. Itu pekerjaan yang menunjukkan keselaluan. Wah, selaluan kegenang. Pekerjaan yang menunjukkan keterus-terusan gitu. Itu kana ketemu fi'il mudhari. Nah, Sayyidah Aisyah mengatakan demikian. Kana yastaftihu sholat, Nabi Muhammad tuh kalau membuka sholat gitu, selalu kalau membuka sholat bitakbiri, selalu dengan takbir, wal qiraah dan bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin, selalu memulai takbir dan bacaan, dan bacaannya tuh bukan bismillah tapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kata Sayyidah Aisyah gitu. Jadi Imam Taqiyuddin ingin mencoba memulai diskusi. Kalau ente bilang bahwa ada riwayat Aisyah yang Aisyah mengatakan Nabi Muhammad tuh kalau buka sholat selalu baca alhamdulillah, artinya bukanya enggak bilang bismillah tapi langsung alhamdulillah, fal jawabu, maka jawabannya annal burada, bahwasan yang dimaksud dengan yastaftih bilhamdulillah, yang dimaksud dengan membuka sholat dengan alhamdulillah, itu yang dimaksud tuh qiraatu surah al-mulaqqabah bilhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad selalu membuka Al-Qur'an, selalu membuka salat dengan baca surat-surat yang dijuluki sebagai surat alhamdulillahi rabbil alamin. Surat alhamdulillahi rabbil alamin itu surat Al-Fatihah, bukan surat yang mana-mana lagi, kan begitu. Jadi maksud yang disebut Sayyidah Aisyah itu bilhamdulillah bukan alhamdulillah tapi surat alhamdulillah. Surat alhamdulillah ya bismillahirrahmanirrahim awalnya gitu. Fa in qila, kalaupun kemudian dibalas lagi dikatakan hadza khilafu dhahir. Itu Sayyidah Aisyah bilang alhamdulillah Nabi Muhammad mulai, enggak, itu maksudnya surat alhamdulillah. Kalau ente bilang surat alhamdulillah berarti ente khilafu dhahir. Ente mengingkari sesuatu yang sudah nampak. Teksnya begitu, ente hindari. Enggak boleh begitu. Nah, kalaupun kita bilang betul kita khilafu zahir, fal jawabu ta'yinu dhalika, betul kita mengingkari yang zahir. Kalau emang betul itu maksudnya alhamdulillahi rabbil alamin, benar alhamdulillahi rabbil alamin, ya benar-benar alhamdulillah begitu, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan surat Al-Fatihah. Ya, kalaupun memang begitu, maka penentuan kita, ta'yinu dhalika, kita menentukan bahwa bismillah itu harus dibaca di awal, itu jam'an bainal adillah, itu berkat ngumpulin banyak dalil gitu. Jadi dalil yang satu kita kumpulin, maka kita hasilkan alhamdulillahi rabbil alamin harus dimulai dengan bismillah. Kenapa? Karena kalau kita amalin hadis Sayyidah Aisyah doang, berarti kita bikin hadis yang lain nganggur. Dan itu enggak boleh, itu kezaliman kalau ente bikin hadis nganggur. Hadis tuh harus diamalin. Kalau udah ketahuan sahih harus diamalin sesuai konteksnya. Kalau kita cuma ngambil hadis Sayyidah Aisyah doang yang mana Nabi Muhammad mulai dengan alhamdulillah, oh berarti hadis-hadis yang lain kita apain tuh? Kita mau ikat masukin gudang begitu kan enggak? Kita amalin juga. Enggak boleh ada hadis yang nganggur gitu. Itu semangatnya itu jam'an bainal adillah itu maksudnya gitu. Sebagai bentuk mengumpulkan banyak dalil. Jadi kan kalau ada dua dalil yang saling bersinggungan, tariqah atau cara yang pertama yang diajarkan oleh ulama itu jama', mengumpulkan. Bisa gak nih kita amalin dua-duanya? Kalau gak bisa, kita cari tanggalan yang keluarnya. Mana yang duluan berarti dia menghapus yang belakangan. Gitu. Kalaupun gak ketahuan, ya maka bitarjih, kita tarjih aja. Selama bisa al-jam'u, selama bisa dikumpulin, gak boleh kita tarjih. Gak boleh. Kalau tarjih kan berarti ibtal. Ya kan itu? Kalau tarjihul ahadis berarti kan ibtal qawli nabi. Kita membatalkan perkataan nabi. Dan itu gak boleh. Maka cara yang paling utama itu harus dijama'. Dan menjama' hadis-hadis itu hasilnya bahwa bismillah itu bagian dari al-fatihah. Fa'idah. Tambahan. Hal thubutul basmalati Qur'anan bil qati am bil dhanni, apakah adanya bismillah, ketetapan bismillahirrahmanirrahim sebagai Al-Qur'an, sebagai surat Al-Fatihah, bil qati, apakah dengan dalil yang qati, dengan dalil yang maktu, dengan dalil yang maktu itu apa bahasa Indonesianya, dengan dalil yang pasti, Ya, maksudnya itu para pi. Jadi yang dimaksud dengan Sayyidah Aisyah bilhamdulillahi rabbil alamin itu maksudnya surat Al-Fatihah. Maksudnya surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah ya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada bismillahnya, gitu. Maka wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketetapan adanya bismillah dalam surat Al-Fatihah sebagai Al-Qur'an itu bil qat'i am bil dhann? Itu dengan dalil yang qat'i, dengan dalil yang mutawatir, am bil dhanni atau dengan dalil yang bil dhann? Dalil yang dhann itu apa bahasanya enaknya? Dalil apa namanya? Dalil yang dhann artinya bukan yang qat'i. Qala fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah al-muhadzab, ini berarti kitabnya Imam Nawawi, al-asah, pendapat yang paling sahih, anna subutaha, bahwasanya ketetapan adanya bismillah dalam surat al-fatih itu bidzan, itu dengan dalil dhanni, dengan dalil dhanni, artinya dengan bukan dengan dalil qad'i, hatta yakfi fiha akhbarul wahid la bil qad'is, hatta yakfi fiha akhbarul wahid. Maka untuk menetapkan adanya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, cukuplah akhbarul ahad, cukuplah dengan hadis-hadis ahad. Karena kalau hadis ya, kalau kita katakan ni qad'i, maka ketetapan bismillah itu harus dengan hadis yang qad'i, yang mutawatir. Dan kita enggak punya itu, hadisnya ahad. Karena kita bilang bismillah itu ketetapannya ketetapan yang zanni. Maka boleh kita terima hadis ahad dalam masalah bismillah. Hadis ahad itu teman-teman yang dirahmati Allah, jadi hadis itu kan begini. Nabi Muhammad ngomong, dengerin sama sahabatnya. Terus sahabat nyampein lagi ke tingkatan bawahnya, namanya tabi'in. Tabi'in nyampein lagi ke tingkatan bawahnya, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in nyampein lagi ke tingkat bawahnya, tuh ulama mutakhirin, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nah, hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh setiap tingkatan sanad hanya satu orang. Satu atau dua orang, tidak sampai pada angka mutawatir. Angka mutawatir itu kata Imam Al-Ghazali 10 gitu. Nah, kalau udah setiap angkatan 10 orang itu berarti hadisnya mutawatir. Tapi kalau kurang daripada itu hadisnya namanya hadis ahad. Jadi Nabi ngomong, turun ke sahabat. Berapa orang sahabat yang meriwayatkan hadis itu? Cuman 2, cuman 3, cuman 5. Ah, itu enggak mutawatir, itu hadisnya ahad. Tapi kalau diriwayatkan oleh 10 orang bahkan lebih, maka itu namanya hadis mutawatir. Lalu turun dari sahabat, turun ke tabi'in. Tabi'in cuma 2 orang. Turun lagi ke tabi'in, tabi'in cuma 3 orang. Itu namanya hadis ahad. Itu namanya hadis-hadis ahad. Bukan hadis mutawatir. Hatta yakfi fiha akhbarul ahad. Maka cukuplah untuk menetapkan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Akhbarul ahad. Hadis-hadis ahad saja cukup. La bil qat'i, tidak dengan hadis-hadis mutawatir. Walihada, maka karena ini ditetapkan dengan dalil dhanni, bukan dalil qad'i, la yakfuru nafiha. Itu diberesin tuh harokatnya, Fif. La yakfuru nafiha. Tidaklah jadi kafir, nafiha, orang yang mengingkari bismillah bagian dari Al-Fatihah. Karena kalau di teks aneh ini, urutannya jelek. La yakfuruna fiha. Nah, itu kan enggak bagus. La yakfuruna, la yakfuru spasi na fiha. Tidak kafir orang yang mengingkari bismillah bagian dari Al-Fatihah, gitu. Bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan seluruh umat muslim. Qala Ibnu Rifa'ati, Imam Ibnu Rifa'ah mengatakan hukiya ay hakka al-Imrani, diceritakan oleh Imam Al-Imrani. Al-Imrani ini saya juga lupa ini siapa namanya. Anna sahib al-furu, bahwasanya sahib al-furu, pengarang kitab al-furu. Al-furu ini juga saya belum tahu. Tapi seingat saya al-furu ini sering disebut dengan al-sahib al-bahar. Al-bahar fi furu isyafi'iyah. Imam Ar-Ruyani. Tapi belum pasti nih ya. Sahib al-furu itu yang dimaksud siapa. Biasanya sih Imam Ar-Ruyani. Hakal Imrani, Imam Al-Imrani meriwayatkan anna sahib al-furu, bahwasanya pengarang kitab al-furu qala bitakfiri jahidiha. Pengarang kitab al-furu mengatakan takfir, bahwasanya orang yang mengingkari bismillah bagian dari Al-Fatihah itu hukumnya kafir. Bitakfiri, mengkafirkan jahidiha, orang yang mengingkari bismillah bagian dari Al-Fatihah. wa tafsir kitarikiha, dan mengatakan orang yang baca Al-Fatihah tapi enggak bismillah dalam salat itu orang fasik. Tafsik memfasik tafsik memberikan status fasik kepada orang yang meninggalkan baca al-bismillah dalam surat Al-Fatihah. Wallahu alam. Wallahu alam. Qultu, Imam Taqiyuddin Al-Islami mengatakan, saya sih bilangnya begitu. Qultu, aku katakan qad hakal Mawardiyu, Imam Al-Mawardi wal Mahamid dan juga Imam Al-Mahamili wa Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini mengatakan wajahaini fil basmalati, beliau menceritakan adanya dua pendapat, dua pandangan dalam bismillah. Hal hiya fi fatihatil, hal hiya fil fatihah Qur'anun ala sabilil qad'i kasairil Qur'an, apakah bismillah itu pada al-fatihah Qur'an statusnya sama seperti Al-Qur'an, ala sabilil qad'i maksud Al-Qur'an adalah dia ditetapkan dengan secara qad'i, secara qat'i, dalil qat'i mutawatir, karena Al-Qur'an seluruhnya mutawatir. Nah, bismillah itu ayat ini apakah ketetapannya mutawatir atau dhanni? Ada dua pendapat nih, kata Imam Al-Haramain, kata Imam Al-Mawardi dan juga Imam Al-Mahamili, ada dua pandangan tentang bismillah, apakah dia Qur'an yang ditetapkan ala sabilil qat'i dengan ketetapan yang qat'i yang mutawatir kasairil Qur'an sebagaimana Qur'an ayat-ayat yang lain, am ala sabilil hukmi, atau hanya sebatas hukum saja, sebatas dhon saja. Hukum itu maksudnya dhon. Wa ma'na al-hukmi, dan ma'na dhonnya, ma'na hukum, anna sholata la tasih, bahwasanya salat tidak sah illa biha, kecuali dengan surat, kecuali dengan bismillah fi awalil fatihah. Tapi orangnya enggak jadi fasik, cuman salatnya aja enggak sah. Orangnya enggak jadi fasik, orangnya juga enggak jadi kafir, karena ma'na dhonnya begitu. Qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan qala jumhuru ashabina, jumhur ashabina, jumhur ashabu Syafi'i, ahiya anna ihiya ayatun hukman, bismillah itu ayat tapi hukman secara dhanni hukumnya, ketetapannya dhanni tidak qad'i, la qad'an tidak secara qad'i, tidak secara mutawatir. Fa'ala qawlil jumhuri, maka menurut pendapat jumhur, yuqbal fi isbatiha, boleh diterima dalam menetapkan bismillah bagian dari al-fatihah, khabarul wahid, yaitu hadis daripada hadis ahad, hadis orang sendiri. Jadi setiap angkatan sanadnya cuma satu orang, kasairil ahkam sebagaimana hadis, sebagaimana masalah-masalah dhon yang lain. Wa alal akhir, menurut pendapat yang lain bahwa yang mengatakan al-fatihah itu adalah bismillah itu adalah harus ditetapkan bagi, harus ditetapkan dengan mutawatir dengan qat'i, la yuqbal, maka tidak diterima hadis ahad. Kasairil Quran sebagaimana Al-Quran, kan Al-Quran diriwayatkan oleh mutawatir, jumlah yang banyak mutawatir. Wa innama, kenapa dikatakan harus dalil qat'i, wa innama thabatat bin naql, karena Al-Quran itu tetap ketetapannya, keberadaannya itu bin naklil mutawatir, melalui nakal yang mutawatir, mutawatir banyak. Jadi kalau ente mau bilang bismillah bagian dari al-fatihah, harus maka yang mutawatir juga dong, gitu. Bismillah jangan, jangan yang dhon. Nah, tapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan bismillah itu ya dhanni, maka orang yang mengingkari bismillah itu tidak kafir, orang yang enggak baca juga enggak fasik, cuman menurut Asy-Syafi'i salatnya enggak sah, gitu doang, gitu. Ani sahabah, innama thabatat bin naql mutawatir, karena seluruh ayat Al-Qur'an itu thabatat, itu tetap adanya bin naql mutawatir, dengan nakal yang mutawatir, periwayatan yang mutawatir, ani sahabah, daripada sahabat, fi isbatiha, dalam menetapkan Al-Fatihah dan juga Al-Qur'an yang lain tersebut, fil mushaf, dalam mushaf. Wallahu a'lam. Wa'lam anna al-qadira ala qira'atil fatihati yata'ayyan ala qira'atiha fi halil qiyam. Wallahu ta'ala alam. Ini insyaallah kita lanjut di besok, esok hari. Esok tetap ngaji, Viv, ya, walaupun libur tanggal merah kita ngaji. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya orang yang mampu baca Al-Fatihah, kewajibannya gini. Dia harus baca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, dia harus gitu-gitu. Insyaallah esok hari. Sekaligus besok hari itu kalau kita bisa gabung dengan rumah fikih, jadi pakai Zoom, insyaallah bisa. Live di YouTube-nya tetap ada, YouTube rumah fikih dan juga YouTube ini, YouTube Ahmad Zarkasi. Tapi kita ngajinya lewat Zoom, karena gabung dengan rumah fikih. Kalau masih bisa gabung. Karena surat perintahnya masih ada. Surat perintah bahwa Jumat tuh, Jumat pagi tuh ana ngisi salat di rumah fikih masih belum dicabut. Ini insya Allah kayak hari apa namanya Jumat yang lalu. Insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ya, kalau bisa pakai Zoom kita gabung di Zoom. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya kita live kayak biasa gitu. Artinya kalau nggak ada jadwal dari rumah Vicky kita live kayak biasa. Kita akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon untuk dikoreksi kepada para asatid, para tokoh masyarakat, ajengan, para kiai yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan, atau juga dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Betul. Al-Imroni kitab Al-Bayan. Betul. Al-Bayan itu yang kitabnya lumayan panjang. Dia mirip-mirip Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawardi. Al-Hawi Al-Kabir panjang, Al-Bayan juga sama. Cakep nih. Aku cakap Al-Imrani. Cuman Sahibul Furu belum ketemu tuh. Sahibul Furu itu siapa? Tapi biasanya kalau disebut Sahibul Furu tuh Imam Ar-Ruyani. Biasanya begitu. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi WhatsApp, Telegram, dan email mungkin kalau memang bisa. Instagram kalau ada begitu. Saya dengan sangat senang sekali bisa menerima koreksian tersebut, sebagaimana saya juga bisa menerima koreksian dari banyak teman-teman yang sebelumnya sudah bisa mengoreksi, sudah bisa ngikutin kajian dan mengoreksi kita. Gitu. Insya Allah kita lanjut di hari esok, hari Jumat, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga kesempatan bisa mengikuti kajian ini. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.